kamu seperti tali plastik. Rafia, kulitmu halus seperti plastik. Rafia, sifatmu seperti sifat plastik. Jinak tapi licin seperti plastik. Rafia, matamu bening seperti plastik. Rafia, jarimu elastis seperti plastik. Rafia, sikapmu seperti sikap plastik. Halus tapi kusut seperti plastik. Aku tahu wajahmu cantik tapi sayang gigimu yang depan gigi palsu yang membuatmu tidak lagi murni. Aku tahu kalau lebih mengutamakan kebebasan bergaul selagi muda tanpa memikirkan citra dirimu. Hingga orang-orang di sekelilingmu menganggapmu perempuan gampangan yang sering berganti-ganti lelaki. Hati, hatilah sebab tetangga memang begitu. Senang bukan mulut untuk usia. Ya, Rafia, aku pesan Rafia, jaga diri Rafia. Hati-hati Rafia, jaga dirimu. Sifatmu seperti plastik. Rafia, walau sikapmu seperti plastik. Dan jinak licin halus kusut seperti plastik. Tapi banyak lelaki mabok plastik. Rafia, aku suka sekali plastik. Rafia, aku punya banyak barang plastik. Rafia, ku ingin punya semua plastik. Tak termasuk kau yang seperti plastik. Ada berpuluh lelaki datang pada memengadu nasibnya takkan cinta dengan berbagai penampilan yang dipaksa-paksakan. Ada berpuluh lelaki datang pada memengadu nasibnya takkan cinta dengan berbagai dalih rayu yang diada-adakan. Ada berpuluh lelaki datang pada memengadu nasibnya takkan cinta dengan berbagai merek mobil yang dipamer-pamerkan. Aku bingung sebab semua lelaki yang datang kau terima dengan sikap manja akrab bisa meratakan. Rafia, aku bingung Rafia. Mana kawan Rafia? Mana pacar? Mana kawan? Mana pacar? Mana pacar, mana kawan, mana pacar. rapia jaga dirimu. Rapia, aku bingung rapia mana.